Oke, tembang yang keselanjutnya bersama dengan New Palaba. Lagu terbaru bersama dengan New Palaba kami persembahkan buat saya hidup berdua. Oh, jadi suami dan istri setia, semoga berbahagia untuk selamanya. Brotherhood, matur sembah nun, semoga rezekinya makin melimpah ruah, Bang. Sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin.